punya kitab kita imani enggak ada itu. Harus kan kalau misalnya kita enggak imani, enggak percaya enggak ada surah Ibrahim. Bukan karena enggak tahu, karena tahu bahwasanya di surat Allah ada surah Ibrahim Musa, namun kita ingkari enggak ada itu surah Ibrahim. Kafir. Kafir itu. Berarti ini wajib tasdik semata, yaitu tasdik jazim dari pengabaran bahwasanya mereka mendapatkan kitab walaupun kita enggak melihat kitab itu. Itu wajib. Itu masuk ke dalam rukun Islam. Iman bil kitab. Rukun iman, iman bil kitab. Maka kalau satu saja dari kitab itu kita ingkari eksistensinya dan kebenaran di masa itu, maka kafirlah. Na'udzubillah. وَيُصَدِّقُونَ بِدَارِ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ وَيُصَدِّقُونَ. Dan mereka mentasdik, itu mentasdik secara jazim apa yang dibenarkan oleh mereka, dar al-hayat. Sebenarnya, dar al-hayat. Dar itu negeri kehidupan. Ba'dal maut katanya. Justru kehidupan setelah kematian, itulah yang lebih hidup. Jadi itulah yang hidup, yang lebih hidup. Berarti bikin hidup, lebih hidup artinya matilah kamu. Jadi karena hidup, lebih hidup, matilah kamu. Di daril hayati ba'dal mauti. وَمَا فِيهَا مِنَ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ. Dan apa yang di dalam, ha, di sini kembali ke mana? Kembali ke mana? Dar, kembali ke dar. Daril hayati ba'dal maut. Dar itu mu'annas ya. Dar itu mu'annas. Walaupun dia tidak pakai petang marbutah, tapi dia mu'annas. وَمَا فِي تِلْكَ الدَّارِ مِنَ الْحِسَابِ. Dari hisab, apa artinya hisab? Hisab perhitungan. Perhitungan amalan. Wal jaza, dan setelah dihisab dia apa? Dibalas, pembalasan. Jadi yaumiddin itu yaumul jaza. Wa ma fi tilkal dar min al-hisab wal jaza. Tasdiqan li qulubihim yadhharu ala al-sinatihim wa jawarihihim. Sebagai apa? Sebagai tasdiq, pembenaran di qulubihim, dengan kalbu-kalbu mereka. Yadhharu, yang mana itu tampak, tasdik pembenaran tersebut tidak tersimpan begitu saja, tapi tampak ala al-sinatihim, tampak di mana? Di lisan-lisan mereka, wa jawarihihim, dan apa tadi jawarih? Anggota-anggota tubuh mereka, wa khuswaya, ini pembahasan baru lagi, tasdikan di kulubimu wa jawarih ala al-sinatihim wa jawarihim, selesai. وَخُصَّ يَوْمُ الْآخِرَةِ بِالذِّكْرِ, dan dikhususkan hari akhir, hari akhirat, hari kiamat, بِالذِّكْرِ بِكِنِي, ya وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يَقِنُونَ, ya, dikhususkan di sini, dikhususkan بِالذِّكْرِ, dengan penyebutan, ya, ada penyebutan. Kenapa? لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْبَوَاعِثِ عَلَى فِعْلِ طَوَاعِثِ عَلَى. Bihi, bi di sini kembali mana? Yaumil akhirah. Karena al-iman bil yaum min al-bawa'ith, min termasuk dari a'zam, sebesar-besarnya al-bawa'ith, jamaknya ba'ith, yaitu faktor penyebab pendorong, sebesar-besar pendorong ala fi'li ta'at, atas perbuatan ketaatan-ketaatan. Ya, ya, kalau misalnya kita mau berbuat taat, coba kita just imagine gitu, bahwasanya nanti di akhirat perbuatan taat yang akan kita lakukan ini akan dihisab dan diberikan jalan. Itu bakal menjadi faktor pendorong yang membuat kita semangat dan menjadi well motivated dalam berbuat ketaatan. Berbeda kalau misalnya orang sedekah tanpa ada gambaran dan bayangan bahwa sedekahnya itu akan dibalas di akhirat. Dia akan merasa, ah, sedekah udah biasa aja. Nilainya paling biasa. Bahkan gak jadi sedekah deh, karena nanti gak ada balasannya. Tapi orang yang ada nilai akhrawinya, dia akan semangat dalam menjalani ketaatan, dan juga semangat dalam wajtina bil muharramat, menjauhi hal-hal yang haram. وَمُحَاسَبَةِ النَّفْسِ, dan bermuhasabah. Muhasabah artinya, atau arti muhasabah ini.